السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-6. Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-Maidah ayat yang ke-78. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibaca. Bu Fatimah baca. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel atas lisan Nabi Isa, Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Demikian itu karena mereka bermaksiat dan dahulu mereka melampaui batas. Lu'ina fi'lun madin majhul mabni lil majhul sad alladzina naibul fa'il. Kafaru fi'lun madin al-wawu fa'ilnya min bani jarra majrur isra'ila mudhafun ilaih ala lisani jarra majrur dawuda mudhafun ilaih al-wawu harfu adfin Isa maktub ke Daud, Nabi Daud alaihissalam, ibni mudhafun badal, ibni badal Isa, Maryam mudhafun ilaih. Dzalika isim isharah sebagai mubtada, bima jarra majrur asa fi'lun madin alwaw sebagai alwaw harfu adfin kanu fi'lun madin nakis alwaw sebagai isim kanu ya'taduna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il sebagai khabarnya karena mutad khabarnya jumlah dari ini saja. Mudri apa? Dahulu dengan apa? Kanu wa kanu ya taduna ya saya. Jumlah khobar. Ya, ta'dun ini jumlah fil fa'ilnya sebagai khobarnya kanu gitu. Lu nyari apa? Nyari khobarnya apa? Khobar Dalika. dalika, sir. Oh, khobarnya dalika itu ini bima asal. Oh, bima asal, sir. Nah, sir. Tafsirnya. Yuhbaru ta'ala. Yukhbiru. Oh, bukan majhul, sir. Masa Allah dikabarin? Oh ya, yukhbiru ta'ala annahu tarada min rahmatil kafirina Tarada min rahmatihi al-kafirina min rahmatihi al-kafirina min bani Israila fil kitabi alladhi anzalahu ala Dawuda alaihi salamu wa huwa az-zaburu wa fil kitabi alladhi anzalahu ala Isa alaihi salamu wa huwa al-injilu bisababi isyanihim wa i'tida'ihim ala hurrimatillahi. Allah Ta'ala mengabarkan terhalangnya orang-orang kafir dari rahmat Allah dari Bani Israel di kitab yang diturunkannya atas Nabi Daud alaihissalam, dan dia yaitu kitab Zabur, dan di dalam kitab yang Allah turunkan atas Nabi Isa alaihissalam yaitu kitab Injil, dengan sebab mereka bermaksiat dan melampaui batas atas apa yang Allah haramkan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Daud wa 'Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat orang-orang yang kafir dari golongan Bani Israel atas lisannya Nabi Daud alaihissalam dan juga Isa bin Maryam alaihissalam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dan demikian itu karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna laknat? Ya. Makna dari mal'un adalah matrut, ya, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang dikatakan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maksudnya adalah orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seseorang sudah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu menolongnya. Ya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari api neraka. Ya. Dan ia akan dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kita baca. Ayo dibaca. Nama Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanu la yatanahawna an munkari fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mencegah atas kemungkaran yang mereka lakukan. Sangatlah buruk apa yang mereka lakukan itu. Kanu fi'il madhi naqis, al-wawu sebagai isimnya, la harfun nafi, yatana hauna fi'il mudhore, al-wawu sebagai fa'ilnya, jumlahnya sebagai khobar daripada kana, an An munkarin jamak majrur. al mungkarin wal jar majrur fa'alu fa'alu fi'il madhi alawu sebagai fa'ilnya hu maful bi. Al-haknya maful bi. Maful bi. La huruf taukid bisa fi'il fi'il madhi nakis ustaz ya. Bukan fi'il madhi lidam nih. Fi'il madhi apa ustaz? Lidam. Oh, la fi'il madhi lidam. Ma isim laisa la bisa isim bisa kanu fi'il madhi nakis alwawu sebagai fa'il isimnya yaf'alun fi'il mudhari alwawu sebagai fa'ilnya jumlah yaf'aluna adalah khobar daripada kana. Kana ha'ula'il yahudu yujahiruna bil ma'asi wa yardawna wa la yanha ba'duhum bi ba'dun an ayyi mungkarin fa'aluhu wa hadha min af'alihim as-sayyi'ah wa bihi wa bistahaqqu an yutradu min rahmatillahi ta'ala. Orang-orang Yahudi itu Yahirun itu menampakkan menampakkan ke kedurgaan kedurhakaannya dan mereka berpaling gitu roh itu. Wala dan mereka tidak mencegah dan mereka tidak saling mencegah sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain dari perbuatan mungkar yang dilakukan. Dan ini adalah perbuatan mereka. Dan ini adalah perbuatan mereka yang buruk. Dan ini adalah perbuatan mereka yang buruk. Dan ini istihaq. Nah, oleh karena itu. Oleh karena itu adalah mereka berhak. Mereka berhak untuk Allah menjauhkan dari rahmat Allah. Ya. Dijauhkan bukan menjauhkan. Oleh karena itu mereka berhak bahwa rahmat dijauhkan dari rahmat Allah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labisa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mencegah dari berbuat mungkar yang mereka kerjakan. Jadi tidak ada amar ma'ruf nahi munkarnya. Mereka membiarkan kemaksiatan terjadi, ya. Mereka membiarkan pelanggaran syariat terjadi. Tidak ada yang mencegahnya. Labisa ma kanu yaf'alun, ya. Sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Di tafsir dikatakan bahwa orang Yahudi itu biasa yujahiruna bil ma'asi wa yardawnaha. Yujahirun itu artinya apa? Menampakkan maksiat, bangga dengan maksiat, dan mereka meridhoinya. Dan dalam Islam pun, seseorang itu, kalaupun ada orang bermaksiat, maka minimal tutupi. Ya. Kalau ada orang yang maksiat terang-terangan, maka bisa jadi dosa. Ya, terang-terangannya itu lebih besar daripada dosa maksiat itu sendiri. Karena maksiat itu aib, ya, tidak boleh dinampakkan di depan manusia. Jadi kalau ada orang yang dengan bangganya memamerkan, menceritakan maksiat pada orang lain, maka dosa memamerkan ya, atau menampakkan maksiat ini bisa jadi lebih besar daripada maksiatnya itu sendiri. Karena ini menunjukkan tidak adanya penyesalan dalam dirinya. Bahkan dia cenderung berbangga dengan apa yang dia lakukan. Yang seperti ini dosanya lebih besar. Ya. Makanya kita hati-hati. Ya. Dan ini harus menjadi perhatian bagi setiap muslim. Jangan sampai maksiat yang dilakukan tidak membuatnya menyesal sama sekali. Seorang muslim yang hatinya bersih, ya, yang jiwanya lurus, ketika jatuh dalam ya, kemaksiatan, dia langsung menyesalinya. Saat itu juga. Nggak pakai nunggu lama. Ya. Kalau ada yang maksiat, tapi hatinya tidak merasa berat sedikit pun, ya, bahkan setelah itu dia banggakan, diceritakan kepada orang lain, nah ini sifat yang sangat tidak bagus. Ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada penyesalan dalam dirinya. Bahkan dia bangga menceritakannya pada orang lain. Yang seperti ini kita khawatir akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba deh, Aris. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tara katsiran minhum yatawalluna alladziina kafaru. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sahitallahu 'alaihim wa fil 'adzabihim khalidun. Kalian akan melihat kebanyakan di antara mereka, mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. Sungguh sangat buruk apa yang mereka kerjakan terhadap diri mereka sendiri, dan Allah murka atas mereka. Dan mereka kekal di dalam azab azab tersebut. Taro fi'il mudhari, fa'ilnya anta. Kathiron mafulun bi minhum jarwa majrur yatawallau nafi'lun mudori'un alwaw sebagai fa'il allazina isim mausul sebagai mafulun bi ustaz ya yeah. Kafaru fi'lun madin alwaw sebagai fa'il alamu lamu taukid bi'sa fi'lun madilizam ma isim mausul sebagai isim Ustaz ya? Failnya aja gak? Oh, failnya. Sebagai fa'il, qaddamat fi'lun madin atau alamatutah ta'nith lahum jarwa majrur anfusu fa'il dari qaddamat hum mudafun ilaihi an harfum masdarin wa nasbin sahito fi'lun madin allahu nafudala sebagai fa'il alaihim jarwa majrur alu hafu atfin fil azabi jarwa majrur hum pada khaliduna khobar taro ayuhar rasul kathiron min haula il yahudi yattahizunal musyrikina awliya alahum sa'ama amaluhu amaluhu ma'amilu sa'ama amiluhu minal muwalati allati kanat sabiban sababan fi ghadbillahi ghadbin apa ghadabin ghadbin benar Ustaz ghadabillahi alaihim wa khuluduhum fi adzabillahi yaumal qiyamati. Kamu lihat mereka wahai Rasul, kebanyakan dari orang Yahudi ini orang yang mengambil atau menjadikan orang musyrik sebagai pemimpin untuk mereka. Amat buruk apa yang mereka kerjakan. Mualati apa Ustaz ya? Loyalitas. Dari loyalitas yang mereka kerjakan disebabkan menyebabkan ya Pak sababan apa Ustaz? Yang menyebabkan kemurkaan Allah atas mereka dan mereka kekal di dalam azab azab Allah pada hari kiamat. Naam, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adabihim khalidun. Engkau melihat kebanyakan dari mereka memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, menjadikan orang-orang musyrik sebagai wali-wali, ya, sebagai penolong. Labi' sama qaddamat lahum anfusuhum. Sangat buruk apa yang mereka persembahkan, ya, oleh diri mereka. Sakhitallahu 'alaihim sehingga menyebabkan Allah murka atas mereka. Wa fil 'adabihim khalidun dan mereka kekal di dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, ya. Jadi ini menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang kafir, ya, orang Yahudi, orang Nasrani, ya, mereka ini nanti kekal di dalam neraka. Jadi jelas sekali dari ayat-ayat yang kita baca sejak kemarin menunjukkan bahwa hanya Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sangat keliru kalau ada orang yang mengatakan semua agama itu sama, ya. Yang diridhoi hanyalah Islam. Nah, silakan baca apa nih? Buku niat baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah dan Nabi dan apa yang diturunkan kepadanya, mereka tidak menjadikan sebagai penolongnya, akan tetapi kebanyakan dari mereka orang-orang yang fasik. Al-waw harfu isti walau walau al-waw harfu isti istinaf lau harfu syartin gitu. Ya, syartin. Kanu fi'il madhi naqis, al-waw sebagai isim kanu, yu'minuna fi'il mudhari, al-waw sebagai fa'il, khobar dari kanu, billahi jarwa majrur, al-waw harfu atfin, an-nabiyyi ma'tuf ke lafzu jalalah. Al-waw harfu atwin, ma ma'atuf ke lafzu jalalah, unzila fi'il madhi majhul, ilaihi jarwa majrur, ma harfu nafin, ittakhudhu fi'il madhi, al-waw sebagai fa'il, hum mudhafun ilaih, awliya'a maf'ulum bisani. Kumudhafun ilaih. Hum maf'ulum bi, awliya'a maf'ulum bisani. Al-waw harfu atwin, lakina harfu istidrok, ya. Istidrok. Yeah, kasiron isim lakinna minhum jarwa majrur fasikun khobar dari lakinna. Akhirnya nah. Walau anha ula il yahudal ladina yunasiruna musyrikina. Buku nanti bacanya walau an, bukan ana, ya. Walau anna, ya, seandainya. Anna, ya, Ustaz. Iya. Yeah. Walau anna haula'il yahuda yahudal ladzina yunasiruna musyrikina kanu qad amanu billahi ta'ala wan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aqarru bima anzala ilaihi wa huwa al-Qur'anul Karim Mattakhudzul kuffara ashaban wa ansaran walakinna katsiran minhum kharijuna an ta'atillahi wa rasulihi dan sungguh seandainya mereka orang-orang Yahudi saling tolong-menolong dengan orang-orang musyrikin. Dan mereka sungguh tidak beriman, ya, maksudnya Ustaz, ya, tidak beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak mengakui atas apa yang Allah turunkan kepada Rasul. Ini maksudnya kan begini, jadi kalau sekiranya orang Yahudi yang menolong orang musyrik itu berarti... Iya. Dan seandainya orang Yahudi yang menolong orang musyrik itu mereka beriman kepada Allah Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka juga mengakui atas apa yang Allah turunkan kepada Rasul, dan itu adalah Al-Quranul Karim. Tidaklah mereka menjadikan orang-orang kafir itu sebagai kerabat, ya, sebagai keluarga, ya, Ustaz, sebagai keluarga. Yeah. dan sebagai penolong. Akan tetapi kebanyakan dari mereka keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik, ya, barakallahu fiik wa jazakallahu wa jazakillahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. Khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi mattakhaduhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Kalau sekiranya mereka orang Yahudi beriman kepada Allah dan beriman kepada nabinya dan beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, tidaklah mereka mengambil wali-wali ya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka menjadikan orang-orang musyrik sebagai ya wali mereka, sebagai pembela mereka. Walakinna katsiran minhum fasiqun. Akan tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan memang inilah fakta sejarah yang terjadi gitu ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghadapi orang-orang kafir Quraisy ketika terjadi peperangan Khandaq gitu ya. Itu kan ternyata orang-orang Yahudi itu melakukan pengkhianatan di mana mereka yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin bukan yang membela kaum muslimin ketika diserang oleh musuh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik. Mereka malah membantu mereka ya. Sehingga ketika itu kaum muslimin mendapatkan serangan dari luar dan dalam. Dari luar oleh orang-orang kafir Quraisy, dari dalam oleh orang-orang Yahudi. Ya. Lebih tepatnya Yahudi Bani Quraisy. Makanya ketika itu, ya, setelah selesai peperangan Khandaq, ya Rasulullah itu akhirnya menyerang bentengnya Yahudi Bani Quraisy. Dan dikisahkan bahwa ketika itu atas pengkhianatan mereka ratusan orang Yahudi dibunuh ya. Karena memang pengkhianatan itu dalam Islam ya hukumannya adalah hukuman mati. Dan dikisahkan bahwa ketika itu tuh Rasulullah menghukum mati ya ratusan orang Yahudi ya dalam satu malam. Ini menunjukkan bahwa sekalipun kita meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang lembut ya. Memiliki sifat pemaaf. Tapi pada keadaan tertentu, ya Rasul juga bisa bersikap tegas, ya. Bisa bersikap tegas dan keras kepada orang kafir. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah dalam satu malam, ya, dalam satu malam itu membunuh ratusan orang Yahudi Bani Quraisy. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu memadukan antara kelembutan dengan ketegasan. Ya. Jadi harus seimbang. Jangan lembut terus, jangan pula keras terus. Ya, ada waktunya. Kita lembut, ada waktunya kita tegas. Nah, baca Bu Hayati. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Sungguh kamu akan mendapati manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka paling dekat persahabatannya terhadap orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berkata, sungguhnya kami orang-orang Nasrani. Demikian itu disebabkan di antara mereka. Pendeta-pendeta dan rahib-rahib dan bahasanya mereka tidak menyombongkan diri. Alam harfu taukid tajida fi'il mudhari fa'ilnya domir mustatir anta asyadda maf'ulun bih, an-nasi mudhafun ilaih, ada adawatan tamyiz lilladzina jar wa majrur, amanu fil madhi wawnya sebagai fa'il, al-yahuda maf'ulun bih sani, al-waw harfu atfin alladzina isim mausul sebagai ma'tuf, asyroku fil madhi al-wawnya sebagai fa'il, al-waw harfu atfin latajidanna ma'tuf. Latajidanna ma'tuf ya tadi. Iya, mas, kalau mau matuf, matufnya ke latajidanna. Iya, matuf ke latajidanna akroba fil maf'ulun bih awal. Humnya mudhafun ilaih mawaddatan tamyiz lilladzina jar wa majrur. Amanu fi'il madi al-waw sebagai fa'il, alladzina isim mausul sebagai maf'ulun bih sani, qalu fi'il madi al-waw sebagai fa'il, inna harfu taukidin wa nasbin, nanya sebagai isim inna, nasoro khobar inna, dalika isim isyaro sebagai mubtada, bi'anna jarwa majrur, minhum jarwa majrur, kisisina isim inna, alwaw harfu atfin, ruhbanan ma'tuf, alwaw harfu atfin, anna harfu taukidin wanasbin, humnya sebagai isim inna, la harfu nafin, yastakbiruna fi'il mudore, alwaw sebagai fa'il. Jumlahnya sebagai khobar anna. Yep. Latajidanna ayuhar rasulu asyaddan nasi adawatan lilladzina saddaquka wa amanu bika wattaba'uka al-yahuda li'inadihim wa juhudihim wa ghamtihimul haqqu walladzina asyraku ma'allahu ghairahu ma'allahi ghairahu ka'abadatil awthani wa ghairihim walatajidanna akrabahum mawaddatan lil muslimina alladzina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum ulama'a bidinihim mutazahidina wa ubadan fis sawami'i mutanasikina wa annahum mutawadi'una la yastakbiruna an qubulil haqqi wa haula'i humul ladina qabilu ya qabilu risalati Muhammadin sallallahu alaihi risalata kan qabilu oh iya qabilu risalata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amanu biha kamu akan mendapati wahai rasul orang-orang yang keras permusuhannya terhadap orang-orang yang membenarkanmu dan beriman kepadamu dan mengikutimu adalah kaum Yahudi karena besarnya penentangan mereka dan penolakan kebenaran. Dan orang-orang yang menduakan Allah dengan selainnya seperti menyembah berhala dan lainnya dan akan mendapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan kaum muslimin adalah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami adalah kaum Nasrani. Demikian karena di antara mereka tokoh-tokoh agama yang mutazahidina apa Ustaz? Zuhud ya Ustaz? Iya. Yeah. Yang zuhud dan ahli ibadah di biara-biara yang mereka apa nih mutanasikina apa Ustaz? Larut ya? Yang mutanasikina ya, apa Ustaz? Ini ya sama kayak ini tunduk sih tunduk ya, dan tunduk dalam beribadah kali. Dan mereka orang-orang yang tawadu, tidak sombong untuk menerima kebenaran. Dan mereka orang-orang yang menerima kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengimaninya. Tabarakallahu wa jazakallahu khairan. Wafik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladheena amanu al-yahuda walladheena asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladheena amanu alladheena qalu inna nasara ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Engkau benar-benar akan mendapati manusia yang paling keras permusuhannya kepadamu adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik. Dan engkau benar-benar akan mendapati yang paling dekat kecintaannya kepada kalian, ya, kepada orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang mengatakan bahwasanya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu dikarenakan di antara mereka ada ya ahli-ahli ibadah, ada pendeta-pendeta, dan bahwa mereka tidak sombong, ya, tidak menyombongkan diri. Memang kalau di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hampir-hampir tidak ada ya peperangan antara Rasulullah dengan orang Nasrani ketika itu. Karena memang jumlah orang Nasrani yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin di fase awal Islam enggak banyak ya. Dan mereka hidupnya menyebar, enggak kayak Yahudi. Kalau Yahudi itu kan memang mereka membuat perkampungan-perkampungan ya. Seperti misalnya di Madinah, itu mereka memang punya wilayah sendiri. Ya, dalam kota Madinah itu mereka punya wilayah ya dengan bentengnya sendiri, jadi mereka hidup berdampingan. Sementara orang Kristen memang jumlahnya belum banyak, karena waktu itu kan pengaruh Kristen itu baru sampai ke Syam ya, ke Syam, karena waktu itu Syam dikuasai oleh Romawi ya, Romawi Timur. Jadi menjadi wajar kalau orang Kristen itu, kalau kita baca dalam sejarah, tidak ada sejarah peperangan ya di masa Rasulullah. Baru terjadi itu ya setelah itu ya, ketika misalnya terjadi ekspedisi ya. Memang waktu itu di akhir-akhir ya, di akhir-akhir masa Islam baru terjadi clash ya antara pasukan kaum muslimin. Sebagaimana kita tahu bahwasanya sebelum meninggal Rasulullah mengutus Usama bin Zaid ya untuk melakukan ekspedisi melawan orang-orang kafir Nasrani ketika itu. Tapi maksud saya di awal-awal tuh ya, kalau peperangannya terjadi di wilayah Arab tuh nggak ada. Yang terjadi di wilayah Arab adalah peperangan antara orang Yahudi dengan kaum muslimin. Karena mereka memang hidup berdampingan di situ. Kalau orang Nasrani itu adanya di Syam. Nah, perang-perang awal pun yang di masa Rasulullah terjadi perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Nasrani. Tapi peperangannya enggak terjadi di wilayah Arab ya, tapi di wilayah Syam. Dan memang dari sisi karakter beda. Kalau orang Yahudi itu memang karakternya mereka hidup ya secara bebas gitu ya. Mereka tidak cenderung tidak menghormati rambu-rambu, tidak menghormati aturan agama. Beda dengan orang Kristen. Orang Kristen sebagiannya itu apa namanya, mereka tetap taat menjalani agamanya. Meskipun bukan berarti ayat ini menyatakan bahwa orang Nasrani itu muslim, tidak. Ini hanya ingin membandingkan bahwa orang Yahudi itu sangat keras permusuhannya, sementara ya orang Nasrani agak mendingan nih, lebih di bawahnya orang Yahudi dari level permusuhannya ya. Nah, ya, kita lanjutkan. Terakhir nih ya, untuk di siang ke-6. Baca Bu Marsi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafiidu minadh-dam'i mimma 'arafu minal haqq يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Dan apabila mereka mendengarkan apa yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Al-wawu harfu isti'naf, idha harfu, idha harfu, ini bukan harfu syartin ya Ustaz ya? Idha ya syartin aja. Oh, idha harfu syartin. Enggak, ya syartin, dia bukan huruf. Idza dzarfiyah syartiyah sami'u fi'il madi al-waw fa'ilnya fi'il madi al-waw fa'ilnya ma mausul ya Ustaz di sini apa maf'ulun bih sebagai maf'ul bih ya mausul sebagai maf'ulun bih unzila fi'il madi majhul huwa naifailnya ila rasuli jarwa majrur taro fi'il mudari anta failnya bukan taro fi'il mudari ayu oh iya benar taro fi'il mudari anta failnya ayuna maf'ulun bi hu mudafun ilaihi tafidhu fi'il mudari hiya failnya minad dam'i jarwa majrur mimma jarwa majrur arafu fi'il madi alwaw fa'ilnya minal haqqi jarwa majrur yaquluna fi'il mudhari alwaw fa'ilnya rabbana rabbana rabba itu munada dari munada ya, huruf nidanya dibuang asalnya ya rabbana iya iya jadi rabbana itu munada nanya maf'ulun bi nanya mudhof ilaihi. Mudhof ilaihi. Nanya mudhof ilaihi. Amanna fi'il madhi nunnya enanya fa'ilnya fa harfu 'athfin uktub fi'il amar anta fa'ilnya nahnu enanya mudhof maf'ulun bi ma'a syahidin ma'a dzaraf asyahidin mudhofun ilaihi. Naam. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى قُرْبِ مَوَدَّتِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ أَنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ وَهُمْ فِدَاءً إِحْسَانًا وَهُمْ وَفْدُ الْحَبَشَةِ وَهُمْ وَفْدُ الْحَبَشَةِ لِمَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ لَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ فَاضَتْ أعينهم من الدمع فأيقنوا أنه حق منزل من عند الله تعالى وصدقوا بالله واتبعوا رسوله وتضرعوا إلى الله أن يكرمهم بشرف الشهادة مع أمة محمد عليه السلام على الأمم يوم القيامة. Dan dari apa yang menunjukkan atas kedekatan kasih sayang mereka kepada kaum muslimin adalah sebagian di antara mereka. Dan mereka adalah wafdul habat. Wafdul itu apa, Sob? Apa? Wafdul wafid cut apa, Sob? Wafdul Habasyah? Iya, perwakilan Habasyah ketika mereka mendengar Al-Quran. Perwakilan Habasyah ketika mereka mendengar Al-Quran. Ya. Air mata mereka bercucuran dan mereka berkeyakinan bahwasanya kebenaran yang diturunkan dari sisi Allah Ta'ala. Dan mereka membenarkan Allah dan mengikuti Rasulnya. Dan mereka menundukkan diri kepada Allah agar untuk mendapatkan kemuliaan agar mereka anukrimuhum agar Allah memuliakan mereka dengan kemuliaan atas syahadat mereka bersama umat Muhammad alaihi salam atas atas umat-umat yang lain pada hari kiamat. Ya membar taufik wa jazakillahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. بالله من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, engkau akan melihat mata mereka yang mencucurkan air mata. Mimma arafu minal haq, karena mereka mengetahui kebenaran isi Al-Quran. Yaquluna Rabbana, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, amanna, kami telah beriman, faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami, tulislah kami bersama orang-orang yang syahid. Ayat ini menunjukkan ya bagaimana orang Nasrani itu hatinya lebih lembut daripada orang Yahudi. Karena memang dalam Sirah Nabawi, ya, kita membaca kisah bagaimana ya orang-orang Kristen, terutama dari Habasyah, ya, ketika waktu itu penyiksaan yang dilakukan orang kafir Quraisy telah mencapai puncaknya, maka Rasulullah memerintahkan beberapa orang untuk hijrah ke Habasyah. Dan mereka Masya Allah disambut dengan sangat baik oleh Raja Habasyah ketika itu, yang bernama Najasyi. Dan ketika itu raja tersebut menerima surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia langsung tertarik dengan Islam. Waktu itu Abu Sufyan datang ke Habasyah dalam rangka apa? Dalam rangka ingin menarik kembali kaum muslimin yang hijrah ke sana. Nah, ketika itu Abu Sufyan berhadapan dengan ya Raja Habasyah. Terjadilah dialog di antara keduanya. Singkatnya, setelah ya dialog tersebut, Raja Habasyah malah makin beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan hubungan antara sang raja dengan kaum muslimin jauh lebih dekat di antara hubungan antara raja dengan orang kafir Quraisy. Minimal apa? Minimal kalau orang kafir Quraisy itu kan orang-orang musyrik ya, mereka nggak tahu menahu tentang Nabi Isa, nggak tahu menahu tentang Maryam. Sementara dalam Islam, ya, kisah tentang Nabi Isa banyak dijelaskan. Kisah tentang Maryam banyak dijelaskan. Makanya kata Raja Habasyah ketika itu, ya, dia lebih dekat kepada kaum muslimin dibanding pada orang kafir Quraisy dari sisi agama. Minimal sama-sama mengakui, ya, bahwa Nabi Isa dan Nabi dan ibunya Maryam, dua orang yang mulia, yang disebutkan dalam kitab suci masing-masing. Dan yang kita tahu bahwa ketika Raja Habasyah ini, Najasyi ini wafat, ini Rasulullah melakukan sholat gaib. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah telah menerima kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sang raja ini telah masuk Islam. Namun karena keislamannya ditolak oleh banyak pembesar kerajaan ketika itu, akhirnya dia menyembunyikan keislamannya. Nah, ini salah satu bukti bahwa orang Kristen itu memang cenderung lebih lembut hatinya dalam menerima kaum muslimin daripada orang-orang Yahudi. Dan itu kita saksikan sekarang gitu ya. Lihat bagaimana orang Yahudi di Palestina, mereka menindas kaum muslimin. Bahkan orang Kristen pun sama jadi korban, sama-sama ditindas oleh kaum Yahudi. Makanya kalau kita lihat di Palestina itu, Nasrani dan muslimin bersaudara, mereka membantu satu sama lain. Sementara Yahudi selalu berada dalam pihak yang memusuhi kaum muslimin. Nah, alhamdulillah ya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita sudah menyelesaikan juz 6. Nanti insyaallah kita akan lanjut juz 7 ya. Dan sesuai tradisi kita sebelum kita lanjut, kita akan libur beberapa hari ya. Mungkin kita akan libur sampai hari Selasa lah ya. Kita mulai lagi hari Rabu insyaallah. Jadi insyaallah kita akan mulai juz 7 hari Rabu ya. Nah. Kita lihat beberapa pertanyaan yang masuk ya. La tajidanna itu setiap nun taukid selalu diikuti dengan nun taukid ya Ustaz. Ya, nah, jadi memang kebanyakan lam taukid itu ya, karena ini kan sepaket ya. Jadi baik lamnya ataupun nunnya itu merupakan bentuk taukid. Dan memang kalau dalam Quran ya, ketika ada nun taukid, baik yang khafifah atau sakilah, itu hampir-hampir semuanya itu apa namanya ada lamnya. Seperti yang nun nun khafifah itu kan kayak di dalam juz 30 ya, lanas fa'am bin nausiyah. Itu ada lamnya juga di depannya. Jadi memang kebanyakannya iya. Jadi kalau dalam taukid nanti ada nun taukid di belakangnya. Nah, ayat 83, faktubna ma'asyahidin, faknya itu apakah bisa disebut harful jawab atau harf atfin saja? 73. Bisa, bisa. Bisa sebagai huruf jawab, bisa sebagai huruf atof ya. Kalau dalam mengirap itu kan, yang penting kita paham maknanya gitu. Dan memang, karena artinya sama-sama maka, jadi mau kita bilang, atof ataupun huruf jawab nggak masalah ya. Ini masalah yang sederhana, simple. Apa harokat mim pada lafaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya gimana Bu Dahilis? Kan ini nama Nabi kan? Berarti Muhammadin loh. Jadi ma'a ummati Muhammadin alaihi salam. Ya jadi Muhammad ya, karena dia isim maf'ul. Hammada yuhammidu tahmidan, Muhammidun Muhammadun ya. Nah. Bu Kurniati nanya lagi ayat 81 yang tadi dibaca sama Bu Kurniati, suka bingung antara ansub atau anna. Jadi gini, hukum asalnya apa namanya? Kalau setelahnya adalah isim biasanya pakai anna. Nah, terkadang anna ini ada yang ditakhfif ya. Seperti dalam lafaz azan ya atau lafaz syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu sebetulnya an yang pertama itu sama anna juga, asal itu asyhadu anna la ilaha illallah. Tapi ditakhfif, diringankan bacanya, karena kalau bacanya anna ribet bacanya. Asyhadu anna la, ya ini kan jadi agak ribet. Maka ditakhfif namanya asyhadu alla ilaha illallah. Jadi hukum asalnya kalau setelahnya isim mah anna. Kalau an kan setelahnya ini apa namanya fiil ya. Jadi kalau setelah an itu fiil, mau dia fiil mudhari kebanyakan ya, bisa juga fiil madhi ya pada sebagian apa format kalimat tertentu ada yang setelah an itu fiil madhi. Meskipun hukum asalnya an ini kan huruf nasab ya, dan nasab itu hanya terjadi pada fiil mudhari ya. Kemasannya kayak uridu an akra al-Qur'ana. Nah, gitu. Jadi untuk membedakannya cara mudahnya kayak gitu, Bu Kurniati. Kalau setelahnya isim, maka dia kebanyakannya adalah anna ya. Bahkan sekalipun misalnya dibacanya an, bisa jadi itu adalah anna tapi di takhfif. Contohnya kayak asyhadu alla ilaha. Itu asalnya asyhadu anna la ilaha kayak gitu. Nah, oh iya, anna wasibul mudhari. Iya, jadi an itu kan temannya. Ya, bukan temannya, bahkan yang pertama disebut ya. Kan waktu kita bahas ilmu nuntuk kumula, kan di antara huruf, apa namanya, anna wasib ya. Fanna wasib asyaratun wa iya an, walan, wa idhan, wa kai, wa la mukai, wa la muljuhudi, wa hatta, wa la jawabu bilfai, wa la wawi, wa aw. Ya, jadi dari 10, amil yang menasobkan fi'il mudhari, yang pertama disebut malah an gitu ya. Jadi bedain an sama anna kayak gitu aja. Pokoknya kalau setelah an ya hamzah nun gitu ya, setelahnya ada fi'il mudhari maka dia udah pasti an ya. Tapi kalau setelahnya isim maka dia adalah anna kayak gitu aja. Karena anna kan memang butuh kepada isim. Kalau an butuh kepada fi'il mudhari karena dia menasabkan fi'il mudhari tersebut. Nah, ya demikian untuk materi kita. Insyaallah kita libur dulu sampai hari Selasa, lanjut lagi hari Rabu ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.